Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir Syarawi berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Maksud, dan janganlah kamu mencampur adukkan antara yang benar dan yang batil, dan janganlah kamu menyembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Para pendengar RRI di mana saja berada, bahwasannya ayat ini adalah merupakan ayat lanjutan pada ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 41. Yang pertama disuruhkan kepada Bani Israel ini adalah jangan menjual beli ayat Allah dengan harga yang rendah. Kan yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, saran agar mereka ini wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Kata talbisu yang diungkapkan oleh Mutawalli Sya'rawi, campur aduk diambil dari kata al-libas, pakaian yang bertujuan untuk menutupi dan melindungi hingga tidak terlihat bagian-bagiannya. Oleh karena kata libas artinya menutupi dan melindungi dari perbuatan yang kita sembunyikan. Sementara al-haq adalah perkara yang benar yang tiada berubah. Misalnya kita melihat suatu kejadian, setiap kita akan membenarkan peristiwa tersebut. Kita ambil bahwasannya Al-Quran adalah merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar dijaga eksistensinya, keberadaannya adalah benar hidayah kepada orang yang beriman kepada Alkitab. Akan tetapi kita melihat pada saat sekarang ini Al-Quran adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak mau melakukan ajaran yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian dapat memutar fakta dari yang benar sampai kepada yang batil, gitu kan. Kemudian kita menjumpai pada ayat selanjutnya wataktumul haqqo, dan kamu menyembunyikan, sudah dicampur aduk. Wataktumul haqqo, kamu menyembunyikan yang benar itu. Wa antum ta'lamun, kamu sudah mengetahuinya. Nangkal alangkah naifnya orang yang sudah mengetahui kebaikan kemudian dia menyembunyikan akan kebaikan tersebut. Para pendengar RRI di mana saja berada rahimakumullah, yang dapat kita ambil bahwasannya mencampur adukkan antara talbisu dan tashtaru itu akan membuat orang tashkik, keragu-raguan. Sudah tahu hal itu benar, kejadian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu benar, akan tetapi membuat orang ragu. Kemudian pada ayat yang ini talbisu mencampur adukkan bertujuan adalah untuk selain membuat ragu dapat mengkufurkan orang karena mencampur adukkan. Iya. Ustaz Syafiar, kita melihat di dalam kata talbisul haqqo bil batil, mencampur adukkan yang benar dengan yang batil, berarti ada sampel ini mungkin pernah terjadi dalam kehidupan Bani Israel, bagaimana mereka telah mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. bisa diberikan contoh ini Pak Ustadz, bagaimana gambaran Bani Israel ini mencampur adukkan yang hak dengan yang batil ini Pak Ustadz. Jangankan Bani Israel yang dulu gitu ya, sampai sekarang juga banyak yang dibenarkan di dalam Al-Quran, mereka itu mentahrifnya, merubah-rubah yang ada kebenaran isi daripada Taurat, Injil, dan Zabur, yang itu merupakan bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang benar adanya. Akan tetapi mereka merubah-rubah. Kita ambil contoh, Isa Al-Masih itu merupakan adalah Rasulullah dan bukan anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi diyakini oleh generasi daripada penganut kitab Injil, ya, mereka ini mengatakan ini adalah merupakan anak Allah. Ini kan sudah salah jalur gitu ya kan, yang mereka yakini. Ada yang menarik saya lihat untuk menambahkan bagaimana kejahatan Bani Israel tadi dalam roba menyembunyikan kitab yang itu mereka serobah. Perjanjian dengan manusia mereka robah juga. Saya masih teringat itu, mungkin kita mengikuti pada musim panas tahun 92, kesepakatan perjanjian Oslo itu kan ditandatangani di Kairo. Itu detik-detik mau menandatangani, sempat-sempatnya mereka merubah perjanjian itu. Ketika dibaca kembali oleh asistennya Arafat, bahwasanya sudah berubah dari kesepakatan yang di Oslo, tidak mau Arafat menandatanganinya. Sedangkan TV sudah menyorot itu, sudah online dia, apa live dia mubasyir. Jadi ini pembawa acara TV ini merasa ingin tahu apa sebabnya Arafat tidak menandatangani secepat itu. Rupanya apa alasannya? Telah diubah beberapa poin dalam waktu beberapa menit sebelum penandatanganan. Luar biasa Mas. Iya, jadi kalau misalnya saya menambahkan ini Ustaz Hanafi dan Ustaz Safiar, itu perjanjian dengan manusia berani mereka rubah. Perjanjian dengan Allah pun berani mereka rubah. Jadi kalau misalnya Ustaz Safiar membaca perjanjian lama, Ustaz Hanafi juga, itu akan ditemukan bagaimana Tuhan berantem dengan Nabi Yakub dan Nabi Tuhan bisa-bisanya kalah. Nah, bayangkan bagaimana mereka menyetir ayat yang asli difirmankan Tuhan, jadi seakan-akan Tuhan itu kalah. Pernah Tuhan menangis, katanya Tuhan menangis. Jadi kalau disebutkan sifat-sifat Tuhan di dalam Taurat itu, ya Allah, Tuhan disepelekan. Itu Tuhan ya. Itu Tuhan. Puncak dari manusia yang mereka yakini. Konon lagi manusia. Bayangkan Nabi Yahya saja mereka penggal ya kan, sebagai hadiah untuk perempuan yang dicintai. Itu. Di sisi lain sampai ada pernyataan bahwa kitab perjanjian lama itu tidak boleh dibaca oleh anak berusia di bawah 18 tahun. Kenapa? Saking pornonya kitab perjanjian lama itu. Itu bukan omong kosong. Baca di perjanjian lama saya lupa, tapi ada pernyataan seorang anak berzina dengan ayahnya. Allah. Itu ditulis di situ. Padahal ayahnya itu nabi, hanya untuk mendapatkan keturunan kenabian. Kemudian anak ini punya adik, dikasih tahulah si kakak dengan si adik. Si adik pun berzina juga supaya mendapatkan keturunan kenabian. Itulah tahrif yang dibuat oleh Yahudi, Bani Israel tadi. Jadi tidak heran kalau misalnya kita menemukan bapak pornografi di dunia ini adalah Yahudi gitu. Karena kitab sucinya saja bisa masuk. Playboy yang ada di Indonesia ini pun kerjaan mereka itu. Jadi bagaimana mereka talbisunal haqqo bil batil wa taktumul haqqo itu sangat jelas Anda lihat di perjanjian lama. Sudah ada nyatanya. Sudah ada itu kisah konkret bagaimana perubahan yang mereka lakukan, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Bayangkan di dalam kitab suci ada kisah porno yang tidak pantas dibaca oleh anak di bawah 18 tahun. Itu kitab suci. Bagaimana kalau buku-buku pornografi yang lain, ya sudah lantaklah situ katanya. Jadi akhirnya kitab suci mereka kehilangan makna, kehilangan nilai dan kehilangan daya jual gitu. Iya. Artinya kitab itu punya daya jual bila dia punya sesuatu yang lebih daripada yang lain kan. Al-Quran eksis, dia tetap dihormati baik pemeluknya atau bukan pemeluknya. Kenapa? Pertama, dia tidak berubah, ceritanya memberikan kesejukan, dan nilai-nilai yang dikandungnya adalah real. Tidak ada yang bertentangan dengan hansanubari manusia. Nah, seperti kitab Perjanjian Lama tadi, ini semuanya adalah merupakan obrolan-obrolan nafsu jahat manusia saja. Cuman di atas nama kan inilah kitab suci. Kitab suci. Inilah disebut jauh panggang dari hati ya. Haqqa tadi. Iya. Makanya sampai ditemukan Ahmad Didat mengatakan halil kitabul muqaddas kalamullah. Apakah kitab suci ini perkataan Tuhan? Firman Tuhan, ternyata sangat jauh panggang dari api. Kalau misalnya kita menemukan itu, baca di situ disebutkan bagaimana bentuk perubahan yang dilakukan oleh Bani Israel dan umat Nasrani sendiri. Masya Allah. Dapat kita melihat bahwasannya mereka itu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Yang batil ini kalau kita lihat adalah banyak jalannya, banyak pintu kebatilan. Iya. Tapi kalau yang hak itu satu. Iya. Kan? Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Di mana saja pun kalau memang tetap dia itu benar, maka posisinya akan benar. Maka jangan takut kita di posisi manapun kalau itu pada pijakannya itu benar, maka dia akan nyata benar. Kan tetapi kalau dia itu ditutup-tutupin, sudah salah dikatakan ini benar, unsurnya salah, maka itu tetap nanti akan menyatakan adalah kebatilan, kesengsaraan nanti akhir larinya. Maka itu oleh karenanya dapat kita simpulkan dari sini, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kaum Bani Israel, janganlah menjual beli ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan inzar ya. Iya. Peringatan. Kemudian wala talbisul haq, janganlah kamu mencampur adukkan yang sudah itu benar, kamu buat itu batil. Kemudian menyembunyikan lagi yang benar, sedangkan yang benar itu kamu sudah mengetahuinya. Benar. Yang benar itu ditutupi bukan berarti karena kebodohan yang ada, akan tetapi memang gak mau untuk mencampaikan apa yang sudah diketahuinya. Maka kaum Yahudi mengetahui siksaan yang akan diterima nanti di akhirat kelak, dikarenakan menyembunyikan mereka akan yang hak tadi, bukan kebodohan yang mereka tidak tahu, kan demikian. Iya, jadi memang saya pun melihat apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini tidak saja mereka pelaku utama, tapi kita menemukan juga semua orang-orang yang merubah esensi Al-Quran bisa juga termasuk dalam kategori Bani Israel ini. Iya. Ya. Saya juga melihat bahwasanya apa yang dilakukan oleh Israel dalam menukar, mentashkik, menyembunyikan, inilah perbuatan yang sangat-sangat hina. Kenapa? Kita kan sudah tadi dikatakan u'aufu bi'ahdi, sempurnakan janjimu kepadaku, aku sempurnakan janji kepadamu. Berarti kita ketika Yahudi tidak menyempurnakan janjinya untuk memegang Taurat dengan betul-betul, mereka mengarah dan mengikuti hawa nafsu mereka, jadilah mereka orang yang paling hina di dunia. Ya. Seperti menjadi kera, menjadi orang-orang yang tidak punya harga diri dan nilai-nilai kemanusiaannya tidak ada. Baik para pendengar kaum muslimin di sana, di mana berada, alhamdulillah karena waktu pun sudah berakhir, dapat kita ambil intisari daripada ayat Allah Subhanahu wa taala pada ayat 42 ini. Semoga kita jangan termasuklah orang yang sudah mengetahui kebaikan itu, kita sembunyikan kebaikan dan sengaja menyembunyikan kebaikan itu. Di mana yang baik itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Perbuatan yang buruk bila kita sembunyikan akan muncul keburukannya. Semoga dari kajian kita pada pagi hari ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar ditemani dengan Ustaz Hanafi Ismet LC dan Ustaz Zainal Arifin MA. Memohon kalau ada kesalahan dan kekhilafan moga berguna bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.